Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabi man tamasaka bidini laumidin. Pemirsa dan pendengar Roja TV dan Radio Roja, muliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali di pagi hari ini kita dapat melanjutkan pembahasan kita tentang faedah-faedah ilmiah dari sejarah Khulafa Rasyidin atau tarikh Islam, sejarah Islam. Masih melanjutkan pembahasan kita dalam penjelasan, yaitu kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, di mana pada pembahasan yang lalu kita setelah menjelaskan tentang bagaimana pandangan atau sikap Ali bin Abi Thalib terhadap kaum Syiah Rafidhah atau orang-orang yang mengaku sebagai pembela Ali bin Abi Thalib di masanya dengan sebutan Syiah, dan telah kita jelaskan bagaimana Ali bin Thalib memberikan sikap dan tanggapan terhadap mereka yang begitu jauh menyimpang dari ajaran Islam ini. Di antara mereka ada berapa tingkatan dalam pembelaannya terhadap Ali bin Abi Thalib, dan ada yang memiliki penyimpangan yang begitu jauh, di antara disebut dengan golongan Sabaiyah, yaitu pengikut Abdullah bin Sabah. InsyaAllah pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang bagaimana istishhad, bagaimana syahidnya Ali bin Abi Thalib atau terbunuhnya Ali bin Abi Thalib di akhir kehidupan beliau. Setelah berbagai fase dalam penyelesaian masalah yang beliau hadapi di masa kekhalifahan beliau, mulai dari terjadi perang Jamal, kemudian perang Siffin, kemudian perang Nahrawan melawan Khawarij, ya, kemudian tentara beliau semakin hari semakin banyak yang berkurang karena ada beberapa indikator yang menunjukkan mereka itu tidak begitu loyal kepada Ali bin Thalib. Pertama, memang kita ketahui bahwa orang mengaku dari penolong Ali bin Thalib yaitu orang Syiah dari penduduk Kufah, itu adalah kebiasaan mereka adalah pengkhianat. Maka dalam ungkapan Ali bin Thalib, dia akhirnya dia membandingkan antara bagaimana kesetiaan tentara Muawiyah dengan pasukan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib mengatakan, ini saya bersedia mengganti satu orang dari pasukan Muawiyah dengan 40 dari antara golongan kalian. Kenapa demikian? Karena Ali bin Abi Thalib melihat pasukan Muawiyah begitu setia, patuh dan tunduk terhadap perintah Muawiyah. Sedangkan pasukan Ali adalah orang-orang yang penuh dengan banyak orang-orang yang memang suka berkhianat dan licik dan seterusnya. Memang kalau kita lihat peta dari pasukan Ali bin Thalib di awal, memang dalam tentara beliau terdapat berbagai macam latar belakang, di antaranya adalah orang-orang yang memang ikut dalam pemberontakan pembunuhan terhadap khalifah yang sebelumnya itu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Itu tentu mereka yang selalu merecoki yang membuat masalah dalam pasukan Ali bin Thalib, itu di antaranya. Ya, kemudian yang berbentuk sebagai orang Khawarij yang meninggalkan Ali bin Thalib dan seterusnya. Nah, hari demi hari kondisi ini semakin parah, ditambah lagi ketika setelah Ali bin Abi Thalib selesai memerangi orang Khawarij, beliau ingin menundukkan Muawiyah. Nah, dalam hal ini sebagian besar dari pasukan dia, pasukan Khalifah Ali bin Abi Thalib, tidak bersemangat untuk mengikuti pertempuran lagi karena sudah berlalu bagaimana hasil kondisi yang terjadi, korban yang jatuh di waktu perang Jamal dan juga perang Siffin yang sebelumnya, sehingga mereka lebih banyak ingin berlari daripada permasalahan fitnah yang terjadi. Nah, ini juga ini terlihat semakin kucak kacirnya kondisi dari pasukan Ali bin Abi Thalib, ditambah lagi dengan orang-orang Syiah yang mereka, ya, setelah Ali bin Abi Thalib memberikan sikap tegas kepada mereka, tentu kebanyakan di antara mereka juga melakukan manuver-manuver yang menunjukkan ketidaksetujuan mereka dengan Ali bin Abi Thalib. Di antaranya setelah dihukumnya sebagian besar mereka, yaitu golongan Sabaiyah yang dihukum oleh Ali bin Abi Thalib, demikian pula mereka melihat bahwa Ali bin Abi Thalib menunjukkan kecintaannya kepada Abu Bakar dan Umar. Nah, kisah bagaimana terbunuhnya Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kita akan nukilkan di sini dari beberapa kitab, ya, di mana kita sudah menjelaskan kondisi politik memang di masa Ali bin Abi Thalib sangat begitu sulit, ya, memang fitnah sebenarnya yang disebutkan dalam hadis Hudzaifah, pintu yang menutup fitnah selama ini telah terbuka sehingga tidak akan ditutup sampai hari kiamat, sebagaimana disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Hudzaifah radhiyallahu anhu. Nah, ini yang dialami Nabi Thalib di masa dia, betul-betul banyak sekali ujian yang dihadapinya, terutama dalam mempersatukan barisan kaum muslimin yang sudah terkocar-kacir dengan berbagai fitnah yang terjadi. Awalnya tentu dengan terbunuhnya Umar bin Khattab, kemudian berlanjut dengan terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Baik. Ali bin Thalib ataupun ada riwayat menyebutkan bahwa beliau memang sudah digambarkan, disebutkan dalam beberapa hadis yang dihasan oleh sebagian ulama bahwa beliau akan mati terbunuh gitu ya. Di sana Ali bin Thalib meyakini bahwa kemati syahid, dia terbunuh melalui seseorang yang paling tercela ya, dengan bunuhnya memenggal atau memukul kepalanya dengan pedang dan darahnya akan mengalir ke jenggotnya. Itu digambarkan oleh Ali radhiyallahu anhu. Kemudian ya, ada seorang khawarij datang kepada Ali bin Abi Thalib, dia berkata, "Itaqillah fa innaka mait." Bertakwalah kamu kepada Allah sehingga engkau akan mati. Qala la wallazi falaqal habba wan wabara an-nasama. Ya. Kata Ali bin Thalib, "Tidak, saya tidak akan mati secara biasa. Ya, demi Allah yang telah menciptakan biji-bijian dan juga menghidupkan nyawa." Ya. "Walakin maqtul min darbati ala hazihi." Jadi dia sebutkan bahwa saya akan terbunuh di ditebas dengan pedang di atas kepalaku ini, kemudian dia menarah ke kepada jenggotnya, menyebutkan ya wa takhdhu hadhihi, akan darah kepalanya akan mengalir ke jenggotnya ya. "Ahdun mahudun wa qada maqdiyun ya wa qada'un maqdiyun," kata dia, "ini adalah memang sudah janjian dan sudah takdir Allah SWT ya." Ini diriwayatkan oleh Zuhair bin Arqam, "Khatabana Ali yawm al-jum'ah," ya, pada suatu hari Ali berkhutbah Jumat, "Qala inna aqra'aka qira'a ini qira'akum qad khala'ul imam." Jadi yang menyebutkan di sini orang-orang ini maksud di sini adalah orang khawarij telah menentang pemimpinnya. "Wa inni wallahi la ahsibu anna ha'ula'i al-qaum sayadhhiruna 'alaikum." Jadi disebutkan oleh Ali bin Thalib, sesungguhnya saya yakin mereka akan melawan dan memerangi kalian. "Wa ma yadhiruna 'alaikum illa bi'isyanikum imamakum wa ta'atuhum imamahum." Jadi di sini jelas sekali Ali bin Thalib, mereka tidaklah unggul kuat sekali kecuali karena kalian tidak mau patuh kepada pemimpin kalian dan mereka taati pemimpin mereka. "Wa khiyanatukum wa amanatuhum." Ya, kalian suka berkhianat, kata Ali bin Thalib. Ini celaan Ali bin Thalib kepada pasukannya yang di dalamnya terdapat orang-orang Syiah ya. Dan mereka orang-orang terpercaya. "Wa ifsadukum fi ardikum wa islahihim fi ardihim." Mereka, kalian berbuat rusak di bumi ini sedangkan mereka berbuat kebaikan, perbaiki. "Qad bu'istu fulan fa khana wa ghadab." Dia ceritakan, "Saya mengirim seseorang ya, tapi dia berkhianat dan menipu. Kemudian aku kirim lagi," kata Ali bin Thalib, "wa ba'atu fulan fa khana wa ghadab." Dia juga menipu dan khianat. "Wa ba'at al-mal ila Muawiyah. Law utuminat ahadukum ala qadhin," ya. Dan dia mengirim harta kepada Muawiyah, "kalau seandainya salah seorang kalian diberi kepercayaan ya dengan sebuah ember saja, sungguh dia akan mengambil ya, walau pegangannya." Kemudian Ali bin Thalib berdoa, "Allahumma ya, sya'imtuhum wa sya'imuni." Ya, "Allahumma sya'imtuhum wa sya'imuni." Ya Allah, aku telah membuat mereka gelisah ya, kecewa, mereka juga mengecewakanku. "Wa karihtuhum wa karihuni." Aku tidak suka mereka, mereka juga tidak menyenangi aku, kata Ali bin Thalib. "Allahumma ya, fa'arihum minni." Ya Allah, bebaskanlah mereka dari aku. "Warihni minhum," bebaskan aku dari mereka. "Qala fa ma shalla al-jum'ah al-ukhra hatta qutila radhiyallahu anhu wa arda." Ya, belum datang Jumat berikutnya sehingga setelah berkhutbah itu ya, berapa hari setelah itu beliau yaitu dibunuh oleh orang Khawarij. Baik. Siapakah pelakunya? Dia kan oleh Ibnu Jarir dan para penulis sejarah lainnya, ada tiga orang dari orang Khawarij, di antaranya Abdurrahman bin Amr yang dikenal dengan Ibnu Muljam Al-Himyari dari Bani suku Himyar, Thummal Kindi, ya. Jadi Walid bin Jabalah bin Kindah Al-Misri. Nah, jadi ini dia dari suku Kindi atau suku Kindah Himyar. Ini sedikit kritikan atau penjelasan bagi salah seorang tokoh ormas, pimpinan ormas yang mengatakan bahwa Ibnu Muljam adalah dari Bani Tamim. Dia berusaha untuk mengkait-kaitkan agar ingin menjatuhkan kehormatan Syekh Muhammad bin Wahab At-Tamimi yang beliau dari suku Tamim, Bani Tamim. Dan ingin menuduhkan, mengkaitkan antara Syekh Muhammad Wahab dengan Khawarij, katanya. Dia ingin mengatakan bahwa Muhammad Wahab adalah pimpin Wahabi dan dia adalah pemikiran Khawarij karena pendahulunya Abdurrahman bin Muljam adalah Khawarij dari Bani Tamim. Dan ini sebuah kebohongan bahwa Ibnu Muljam bukanlah dari Bani Tamim. Bukan dari Bani Tamim. Jawaban kedua adalah, walaupun seandainya Ibnu Muljam dari Bani Tamim, bagaimana bisa dipastikan ya bahwa Syekh Muhammad Wahab harus seperti Ibnu Muljam? Ya, padahal tulisan beliau, kitab-kitab beliau menunjukkan tentang kebatilan mazhab orang Khawarij. Dalam kitab beliau Usul Sitta, usul yang ketiga, beliau menjelaskan tentang wajibnya taat kepada penguasa. Nah, ini yang bagaimana ya, di negara kita ini banyak sekali tokoh-tokoh yang mempelintir, yang menipu, yang berbohong. Nah, ini yang kita sangat-sangat sedihkan. Demi untuk menjatuhkan kehormatan lain, demi menjelekkan, menghina, dan seterusnya dengan cara begini. Sedangkan Ibnu Muljam ini bukan dari suku Bani Tamim, jadi dari suku Himyar, dari golongan Kindi, ya Kindah. Nah, ini yang perlu kita jelaskan. Nah, hatta walaupun dari Bani Tamim, tidak mutlak orang-orang semua yang di Bani Tamim artinya Khawarij, ya. Tapi kita lihat, bukan berarti ketika umpamanya orang yang Fir'aun semua dihukum seperti Fir'aun, tidak demikian. Ya, walau terdapat dalam satu seorang ormas korupsi, bisa kita hukum semua orang yang ormas itu korupsi? Tidak mungkin juga. Ya, maka orang ini tidak profesional dalam berbicara dan tidak amanah ilmiahnya tidak ada. Ya, memang ya banyak sekali kebohongan-kebohongan yang selalu dia pamerkan kepada masyarakat umum. Nah, ini baru kita jelaskan sedikit. Kemudian yang kedua ini yang menurut yaitu dari suku Kindi ini Al-Misri, yaitu dari Mesir dia, Ibnu Muljam ini. Ya, dia adalah asmah, agak berkulit sawo matang dan wajah yang tampan, ya. Abla sya'rahu ma'asyah mati, jadi sambutnya sampai ke ujung apa namanya menyentuh telinganya. Dan yang kedua pembunuh Khawarij ini ada tiga orang yang bekerja sama ingin membunuh Ali bin Thalib, ingin membunuh Muawiyah dan membunuh Amr bin Al-As. Nah, tiga orang ini direncanakan. Tapi siapa mereka yang bertiga Khawarij ini yang berencana demikian? Yang kedua adalah Al-Barku bin Abdullah At-Tamimi. Nah, ini dari Bani Tamim, Al-Barku. Kemudian Amru bin Bakar At-Tamimi juga, ya. Ijtama'u fatadzakaru qatla Ali ikhwanahum. Nah, jadi yang membunuh Ali tapi bukan yang dari Bani Tamim, tapi adalah Bani Kindah tadi. Adapun Barak bin Abdullah At-Tamimi itu membunuh Muawiyah. Wa Amru bin Bakar adalah pembunuh Amru, bencana ingin membunuh sebagai yang bertugas membunuh Amru bin Al-As, ya, yang waktu itu sebagai gubernur Mesir. Mereka berkumpul di Mekah, bercerita tentang bagaimana korban perperangan Ali melawan Khawarij, di mana orang Khawarij banyak terbunuh. Jadi mereka merasa sedih, ya. Lalu mereka berkata, apa yang harus kita pertahankan sekarang? Tidak ada artinya gunanya kita hidup sementara kita membiarkan kebatilan merajalela. Ini kata mereka, ya. Kemudian mereka memuji-muji teman-teman mereka yang telah diperangi oleh Ali bin Abi Thalib. Ya, la khaufuna fillahi law matalaim. Ya, mereka tidak ada sedikit pun segan dalam menegakkan kebenaran, ya. Falau syarina anfusana fa ataina aimmatad adullal. Dia berkata ini, mereka ini berkata, seandainya kita menjual jiwa kita dan kita membunuh para tokoh-tokoh kesesatan. Yang dimaksud di sini tentu tiga orang sahabat tadi, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan kemudian Amr bin Al-As. Kemudian setelah itu, faqatalnahum fa'arihna minhum al-ibad wal bilad. Katanya, mari kita bunuh mereka sehingga negeri dan rakyat aman dari gangguan mereka. Wa akharna min sa'ran sa'ra ikhwanina. Kata mereka, kita juga telah melepaskan dendam dari saudara-saudara kita. Jadi ini sebetulnya mereka berencana ini adalah yang memotivasi mereka adalah balas dendam terhadap teman-teman mereka yang dibunuh dan diperangi oleh Ali bin Abi Thalib. Berkata Ibnu Muljam, "Amma ana fa'akfikum Ali bin Abi Thalib." Ya, Ibnu Muljam mengatakan, "Saya yang bertugas menghabisi Ali bin Abi Thalib." Ibnu Muljam berkata demikian. Wa qala Barq bin Abdullah wa ana akfikum Muawiyah. Ya, Barq bin Muawiyah mengatakan, "Saya yang bertugas menghabisi Muawiyah." Wa qala Amr bin Bakar wa ana akfikum Amr bin Al-As. Ya, saya kata ini Amr bin Bakrin ini saya yang akan menghabisi Amr bin Al-As. Ini tiga orang ini mereka rencanakan untuk dibunuh. Lalu mereka membuat perjanjian, ya. La yaqsurun minhum an sahibihi hatta yaqtulahu. Oh, yang mutu danahu, ya, tidak boleh seorang pun ya menggagalkan rencananya, ya, sampai dia benar-benar membunuh atau dia mati. Karena itu, ya. Lalu mereka mengambil pedang-pedang mereka, lalu mereka pedang itu bukan hanya sekedar pedang, tapi juga dikasih racun. Si racun, ya. Kemudian mereka buat rencana mereka adalah pada tanggal 17 Ramadan. Dalam waktu yang sama, mereka merencana menghabis tiga orang sahabat ini. Ya, maka Abdurrahman bin Mujam ini, ya, dan juga Barq bin Abdullah, kemudian juga Amr bin Bakrin ini, pada tanggal yang sama mereka, jadi Muawiyah dibunuh pada malam yang sama, Amr bin As dibunuh pada malam yang sama, sekaligus Ali bin Abi Thalib. Nah, itu rencana mereka. Mereka berjanji pada yaitu pada 17 Ramadan, ya. Mereka mengintai masing-masing dari apa namanya mangsa mereka, ya, di tempat mereka masing-masing. Lalu mereka setelah itu Ibnu Muljam pergi ke Kufah, karena di Kufah Ali bin Abi Thalib tinggal di Kufah. Kemudian dia masuk ke Kufah dan menyembunyikan rencananya, ya. Termasuk dari orang-orang kawan yang ada di Kufah, dia pun tidak memberikan mengkabarkan apa rencana dia datang ke Kufah. Tetapi ketika dia sampai di Kufah, dia menemui ada orang-orang Khawarij dari Bani Tamim, Bani Tamim Ar-Ribab. Itadzakaruna qatlahum yawman Nahrawan. Mereka bercerita-cerita tentang bagaimana korban mereka di pada waktu perang Nahrawan, perang Ali bin Abi Thalib melawan Khawarij. Lalu datang seorang wanita, ya, di dalam perkumpulan itu ada Abdurrahman bin Muljam. Ada datang seorang wanita datang mereka yang namanya itu Qitam binti Syajna. Ya, ini ada yang menyebutkan kisah ini, ada yang menaibkan. Kemudian qad qatala Ali yawmal Nahrawan, di mana Ali bin Thalib telah membunuh ayah dan saudaranya. Jadi ini wanita ini adalah dari orang Khawarij. Wa kana fa'iqatal jamal wa mashuratan bihi. Qitam ini adalah wanita yang cantik sekali, terkenal kecantikannya. Ya. Wa kana qad qata'a fil masjid al-jami' tata'abbadu fi. Di mana dia wanita ini sejak dia beribadah di selalu beribadah rajin di masjid. Kemudian ketika Ibnu Muljam, Abdurrahman bin Muljam melihat, ya, Ibnu Muljam ini tertarik pada wanita ini, pada Qitam binti Syajana ini, ya, sehingga kehilangan akal dia, lupa dari rencana yang pertama, kemudian dia melamarnya. Kemudian wanita ini memberi syarat kepada dia dengan berapa syarat, ya, yaitu 1000 dirham dan kemudian pembantu dan juga kina. Kina ini adalah penyanyi, ya, biduan, biduati gitu. Kemudian yang syarat yang terakhir adalah bahwa Abdurrahman Muljam memenuhi syaratnya adalah dia mau membunuh Ali bin Abi Thalib. Ini syarat diberikan oleh wanita ini. Maka Abdurrahman bin Mujam menyetujui syarat itu, karena dia sudah terfitnah dari wanita ini. Kemudian dia menjawab, "Walaki wallahi ma ja'a bi ila hadhil balda illa qatl Ali." Dikatakan semua syarat itu kesalahan ini, demi Allah saya tidak datang ke Kufah ini kecuali untuk rencana membunuh Ali. Lalu dia nikahi, ya. Kemudian dia mempersiapkan rencana pembunuhan Ali, ya. Kemudian wanita ini juga mencari pembantu untuk membantu suaminya Abdurrahman bin Mujam membunuh Ali bin Thalib dari kaumnya, yaitu disebut namanya Wirdan, ya. Kemudian Ibnu Muljam juga mencari seseorang lain, ya, ada tiga orang namanya Syubayb Ibnu Najdah. Nah, di tiga, Syubayb Ibnu Najdah, kemudian Wardan, kemudian Abdurrahman Ibn Muljam ini, ya, bersama-sama berencana untuk membunuh Ali bin Abi Thalib. Ya, di mana Ibnu Muljam berkata kepada Syubayb Ibnu Najdah Al-Asja'ni Al-Haruri ini, katakan, ya, halaka fi syarafid dunya wal akhirah, kamu enggak mendapatkan kemuliaan dunia akhirat, faqala madzaka, ditawarkan kepada Syubayb ini, apa itu tawarannya, kebaikan dunia akhirat. Nah, ini bagaimana para khawarij dari cerita ini kita lihat mereka biasa melakukan kejahatan itu adalah di waktu-waktu mencari orang yang termulia, di waktu yang mulia, ini bulan Ramadan, mencanakan membunuh seorang sahabat yang telah digambarkan masuk surga oleh Rasulullah SAW, kesolehannya tidak diragukan lagi, bahkan itu adalah mantunya Rasulullah SAW. Bagaimana mereka menanamkan doktrin-doktrinnya, dia katakan, maukah engkau mendapatkan kebahagiaan, kemuliaan dunia akhirat? Lalu ditanya, apa itu kebahagiaan dunia akhirat? Ibnu Muljam mengatakan, yaitu membunuh Ali. Qala saqalaka umuk, Syubayb ini enggak mau, enggan pada awalnya. Katakan, celaka kamu. Ya, dia bilang itu, celakalah engkau. Ya. Laqad ji'ta syai'an iddah. Ini perbuatan yang sangat tidak masuk akal gitu ya. Kaifa taqdiru alaihi? Bagaimana engkau bisa melakukan hal itu? Qala aqmunu lahu fil masjid fa idza kharaja li salatil ghada shadadna alaihi fa qatalnahu. Kita akan intai dia ketika mau ke masjid nanti, di masjid ketika dia keluar untuk salat. Ya, di salat subuh katanya, kita ikat lalu kita bunuh. Fa inna jauna syufina anfusana wa adrakna sa'ra ikhwanina. Ya. Jika kita berhasil, berarti kita sudah memuaskan, ya, amarah kita dan kita sudah membalaskan dendam teman-teman kita, kata dia. Wa in, ya, wa in kutilna, jika kita terbunuh, fama indallahi khairu min ad-dunya. Apa yang disediakan Allah lebih baik bagi kita dari dunia ini. Nah, ini doktrinnya orang khawarij ini untuk merayu Syubayb ini. Faqala waiha law ghayra ali da'utani ilaihi kana ahwana alayya. Dia enggan Syubayb ini. Celaka engkau, bagaimana aku bisa melakukan ini? Kalau selain Ali engkau mengajakku untuk membunuhnya, ini hal yang mudah bagiku. Ya. Qad arabta sabiqatahu fil Islam wa qarabatahu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau tahu bagaimana dia adalah orang yang pertama-tama masuk Islam, ya. Seniornya dia di tengah umat Islam ini dan juga kedekatan bagaimana hubungannya dengan keluarganya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fama ajuduni asyar satran liqatlihi, kata Syubayb ini, saya tidak jiwa saya tidak tenang melakukan pembunuhan kepadanya. Faqala wa ta'lam an qatala ahlu narawan, lalu Abdurrahman ini mengajak memberikan syubhat lagi, bagaimana engkau tidak tahu bagaimana dia membunuh saudara-saudara kita waktu perang Narawan, gitu, perang Khawarij melawan Ali bin Abi Thalib. Qala bala, ya, ya, saya tahu, kata Syubayb. Qala fanaqtuluhu biman kutila min ikhwanina. Nah, kita membunuhnya adalah untuk membalaskan, ya, membalas apa yang telah dia bunuh dari teman-teman kita. Fa ajabahu ila dzalika, ya. Setelah itu akhirnya Syubayb bin Najdah ini terpengaruh, akhirnya dia ikut. Kemudian masuklah bulan Ramadan, pas pada tanggal yang mereka rencanakan itu 17 Ramadan, ya. Qala hadhihi allati wa'adtu ashabi. Dia katakan juga kepada teman-temannya Syubayb dan juga tadi Wirdan, dia katakan, malam ini saya dengan teman saya, dengan dua orang teman saya bersepakat akan melakukan sebuah apa namanya? Peristiwa, yaitu pembunuhan. Ayyatul qulu arminna fiha sahibahu. Ini masing-masing kami merencanakan membunuh mangsanya itu, lawannya masing-masing, yaitu yang dituju. Dzaba ilaihi tsumma ja'u ila qitam. Ya, di mana dia sebutkan bahwa kami malam 17 Ramadhan ini sudah berencana, ya, membunuh Muawiyah dan Amr bin Mu'az. Ya, Muawiyah adalah Barku bin Abdullah, kemudian Amr bin Mu'az adalah yaitu Amr bin Bakar yang tadi sudah berangkat ke Mesir, ya, yang satu lagi berangkat ke Syam mengintai Muawiyah. Kemudian dia datang kepada istrinya Qitam tadi, Ibnu Abdurrahman bin Muljam, wa imratu bin Muljam, fada'at lahum bi asabi al-harir fa asabathum wa kanat fil masjid. Ya. Dia wanita ini di masjid menyiapkan apa namanya sutra, kemudian mereka menutup badan mereka dengan apa namanya itu menutup mukanya dengan pakaian yang sudah dipersiapkan, ya. Fajaa ulai salasa. Mereka tiga orang ini berencana, yaitu Ibnu Muljam, Wardan dan Syu'aib. Mereka masing-masing, ya, membawa pedang mereka masuk ke dalam masjid, kemudian mereka duduk menghadap ke arah pintu di mana situ masuknya Ali bin Thalib. Ketika Ali bin Thalib keluar melaksanakan salat subuh pada hari Jumat pagi itu, ya, di mana Ali bin Thalib biasanya setelah azan itu memanggil manusia, membangunkan orang-orang, ya, ja'alaina adunnas minan nawm ila shalah. Dia shalah, Ali bin Thalib berbicara kepada orang rumah-rumah sahabat yang dekat dengan jalannya ke masjid, wa yaqulu shalah ibadallah. Ya, ketika masuk fasara ila Syu'aib bi sayf, tiba-tiba Syu'aib tadi melayangkan pedangnya, ya, tetapi tidak kena, yang kena adalah pintu masjid. Ya. Kemudian ketika tidak tepat sasaran Syu'aib, Ibnu Muljam lagi yang berusaha menghujamkan pedangnya, ya, kenalah kepala Ibnu Thalib, kemudian, ya, betul-betul dalam dan berkucuran darah ke jenggotnya. Tatkala Ibnu Muljam telah memukulnya dengan pedangnya, Ibnu Muljam berteriak, "La hukma illa lillah, laisa laka ya Ali." Ya, dia katakan, "Tiada hukum kecuali milik Allah, bukan milikmu hai Ali. Wala li ashabika, dimuka-muka untuk teman-temanmu. Wa ja'ala tilka qaulu ta'ala." Dan dia merasa bahwa dia telah melakukan sebuah kebaikan, dia baca firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardhatillah." Di antara manusia ada yang menjual jiwanya demi mencari keridhaan Allah. Nah, ini lihat orang-orang Khawarij dalam tindakannya yang begitu keji ini, berhujjah dengan perbuatan yang batil, ya, berhujjah dengan Al-Qur'an atas perbuatan yang batil ini. Ya, padahal Al-Qur'an ini bukan begitu tafsirnya, tapi dia mengutip ayat Al-Qur'an, cuman yang telah kita jelaskan kebodohan orang-orang Khawarij dalam memahami ayat Al-Qur'an. Kemudian Ali berteriak, "Alaikum bihi, tolong tangkap." Kemudian Wardan tadi lari, kemudian ditangkap oleh seorang dari Hadramaut, lalu dibunuh. Kemudian Syu'aib demikian juga selamat, ya. Dan Ibnu Muljam dapat ditangkap oleh para kaum muslimin saat itu, ya. Kemudian salatlah menjadi imam waktu itu Ja'ad bin Hubairah, ya, bin Abi Wahab. Setelah salat fajar, kemudian dibawa Ali ke rumahnya. Kemudian juga dibawa Ibnu Muljam menghadap Ali bin Thalib dan dihadapkan di hadapan Ali bin Thalib, dan dia sedang diikat tangannya. Lalu Ali bin Thalib berkata kepada dia, ya, "Wahai Abdullah, wahai musuh Allah, bukankah saya telah berbuat baik kepadamu? Alam ahsin ilaik." Qala bala. Ya, Ali bin Thalib, "Bukankah saya sudah berbuat baik kepada engkau?" Qala fama hamalaka ala hadza? Kenapa engkau melakukan hal ini? Ya, syahad. Sahaltuhu 40 subahan. Awasatu Allah yaqtul bihi syara khalqi. Ya, memandang bahwa Ali bin Thalib adalah seburuk-buruk makhluk Allah, katanya. Saya telah merendam pedang saya ini dalam racunnya, yaitu selama 40 hari. Faqala Ali, "La araka illa maqtulan bihi." Ya, aku tidak melihat kecuali kamu akan dipenggal dengan pedangmu sendiri. "Wala araka illa bi syari khalqillah." Aku juga tidak melihat kecuali engkau adalah makhluk Allah yang paling jelek, begitu. Semua kala. Kemudian Ali bin Thalib berkata, "In mitu faqtuluhu." Jika aku nanti mati, maka kisos dia. "Wa in istu fa ana alam kaifa astabi." Jika saya masih hidup nanti, saya tahu bagaimana harus memberikan hukuman kepadanya. Lalu Jundub bin Abdullah berkata, "Ya Amirul Mukminin, in mitta nubayyul Hasan." Kemudian Jundub bin Abdullah bertanya kepada Ali bin Abi Thalib dalam kondisi yang sedang cedera ini, "Wahai Amirul Mukminin, seandainya engkau meninggal, bolehkah kami membaiat Hasan?" Yang Hasan bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib menjawab, "La amurukum wala anhakum. Saya tidak memerintahkan kalian dan juga tidak melarang kalian. Antum absar, kalian lebih paham." Ini jawaban Ali bin Abi Thalib. Ini juga kelihatan bagaimana tawadhu'nya Ali bin Abi Thalib, ya, bagaimana juga dari awal banyak sekali sebetulnya faedah-faedah ilmiah yang dapat kita lihat dari kisah yang singkat ini, terbunuhnya Ali bin Abi Thalib ini. Pertama adalah di mana orang-orang Khawarij memiliki dendam yang begitu dalam terhadap Ali bin Abi Thalib karena Ali bin Abi Thalib telah memerangi mereka. Ya, lalu mereka ingin balas dendam kepada Ali bin Abi Thalib. Kemudian juga orang-orang Khawarij itu, ya, sebenarnya disebutkan Rasulullah SAW, dia membunuh al-Islam dan biarkan orang-orang Ubadul Awsan, penyembah-penyembah berhala. Yang dibunuh adalah sahabat yang paling mulia, yaitu dalam perjalanan yang sangat mulia, yaitu menuju masjid Allah, mau melaksanakan salat. Ya, kita lihat bagaimana Umar bin Khattab terbunuh juga di masjid, Ali bin Thalib juga dibunuh orang-orang di masjid. Nah, di mana ini kita lihat bagaimana mereka melakukan sebuah perbuatan sangat keji di masjid. Sampai hari ini orang-orang Khawarij kita lihat sedemikian tingkah laku mereka, ya, orang-orang yang Muslim yang berbeda pandangan mereka, ya, sedang salat Jumat mereka ledakan bom di masjid, di masalah dan seterusnya. Nah, inilah kekejian perbuatan mereka, ya, dan itu sudah dialami oleh sahabat yang paling mulia, itu di antara sahabat yang mulia Khulafaur Rasyidin Ali bin Abi Thalib. Kemudian lihat bagaimana Ali bin Abi Thalib, ya, kesabarannya menghadapi ini. Dia berkata dan bertanya kepada Ibnu Muljam, apa yang membuatmu melakukan hal itu? Kemudian juga dia menjelaskan bagaimana seandainya dia terbunuh dalam kondisi ini, dia meminta agar dihukum Ibnu Muljam ini dengan dikisas. Kemudian jika dia hidup, dialah yang akan memberikan hukuman sesuai dengan kebijakan dia. Kemudian ketika sahabat bertanya, Jundub bin Abdullah, ini lihat bagaimana bahwa di sini terdapat bantahan juga bagi orang-orang Syiah bahwa mengatakan bahwa bahwa Nabi SAW telah menunjuk 12 khalifah dengan semasa hidup beliau yang tidak boleh di otak-atik lagi, ya. Buktinya kalau seandainya ada itu dalil menunjuk 12 khalifah, tentu enggak perlu lagi pertanyaan dari Jundub bin Abdullah kepada Ali bin Abi Thalib. Dan kalaupun ada, tentu Ali bin Abi Thalib memang akan menjawab, memang ada, ini sudah benar wasiat Rasulullah sudah begitu, ya. Kenapa kalian harus bertanya lagi? Tidak demikian. Ali bin Abi Thalib mengatakan, la amurku wa la anhaakum. Saya tidak menyuruh dan juga tidak melarang. Nah, antum asal kalian lebih tahu. Kemudian, ya, ketika Ali bin Abi Thalib benar-benar sudah sakaratul maut, dia banyak membaca la ilaha illallah, ya, lain tiku baghiriha, dan tidak membaca selain kalimat itu. Dan di akhir dia membaca firman Allah SWT, "Faman ya'mal mithqala dzaratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzaratin syarran yarah." Dia membaca firman Allah SWT, barang siapa beramal kebaikan walau hanya sebesar biji zarah, dia akan mendapat balasannya. Dan demikian pula orang membuat keburukan walau hanya sebesar biji zarah, dia akan mendapat balasannya. Kemudian dia memberi wasiat kepada kedua orang anaknya, Hasan dan Husain, untuk selalu bertakwa kepada Allah, salat, menjaga salat dan zakat, ya, dan qadzmil ghaib, menahan amarah, wasilatul rahim, menjalin hubungan silaturahim, wal hilm, dan santun, ya, anil jahil, santun dari orang-orang yang bodoh, wa tafaqquh fid din, menyuruh anak-anaknya untuk rajin belajar agama, wa tasabbut fil amr, dan juga harus selalu memastikan sebuah urusan, jangan mudah tergesa-gesa. Ya, tersebut itu maksudnya harus cross-check, harus mengsuati sebuah keputusan itu dengan valid. Ya. Wa ta'ahudil Qur'an, dan juga menyuruh anaknya selalu untuk yaitu membaca Al-Qur'an. Wa husnil jiwar, menyuruh baik dengan tangga. Menyuruh ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, selalu menegakkan yang ma'ruf, mencegah yang munkar. Wa ijtinabil fawahish, ini lihat di antara sunnah yang dianjurkan adalah ketika seorang sudah rasanya sudah memang akhir hidupnya di dunia ini, bahkan Rasulullah SAW juga memotivasi umatnya agar setiap kita punya wasiat, ya, kepada anak keluarganya. Ini yang disanakan oleh Ibnu Thalib kepada anaknya Hasan Husain. Kemudian mewasiatkan keduanya terhadap saudaranya yaitu Muhammad Ibnu Hanafiyah. Muhammad Hanafiyah, ya, wasau bima wasauhuma, dan memberikan nasihat juga kepada Muhammad Hanafiyah apa yang dinasihatkan pada anak beliau Hasan dan Husain, ya, dan menyuruh Muhammad Hanafiyah untuk menghormati kedua saudaranya yaitu Hasan dan Husain, ya, dan jangan mengambil sebuah keputusan penting tanpa bermusyawarah dengan dua orang saudara tersebut. Ini bagaimana Ali bin Thalib berwasiat kepada anaknya, ya, setelah dia nanti untuk selalu menjaga hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia, terutama dengan sesama mereka dalam beradik kakak, di mana Ali bin Thalib memberikan nasihat untuk menjaga adiknya Muhammad Hanafiyah, dan Muhammad Hanafiyah juga disuruh untuk hormat kepada dua orang kakaknya, ya, kemudian selalu bermusyawarah. Kemudian wasiat itu ditulis oleh Ali bin Thalib dalam sebuah lembaran. Nah, ini wasiatnya panjang, Itu ringkasnya yang dapat kita bacakan dalam wasiat tadi. Ya. Kemudian setelah Abi Thalib meninggal, Abi Thalib dimandikan oleh kedua putranya Hasan dan Husain, kemudian juga Abdullah bin Ja'far. Abdullah bin Ja'far adalah yaitu anak saudara dari Ali bin Thalib, Ja'far bin Abi Thalib. Jadi anak saudaranya. Jadi ini adalah Abdullah Ali bin Thalib ada pamannya Abdullah bin Ja'far. Kemudian menjadi imam dalam salat salat jenazahnya adalah Hasan, ya, dengan 9 takbir. Nah, ini juga dalam takbir masalah salat mayat ada beberapa riwayat, ya. Ada mengatakan 4 yang masyhur, ya, boleh juga 7 atau 9. Berkata Imam Ahmad, ya, dari Yahya qala dari asana Abu Ahmad Az-Zubairi hadatsana Syarik an Imran bin Zibyan an Abi Yahya qala lama duriba daraba Ibnu Muljam Aliyan. Ya, bercerita riwayat Imam Ahmad, takala Ibnu Muljam membunuh Ali bin Abi Thalib, qala lahum if'alu bihi kama arada Rasul sallallahu alaihi wasallam ayaf'al bi rajulin arada qatluhu. Lakukanlah dengan dia sebenarnya Rasulullah memerintahkan untuk melakukan seseorang dengan membunuh orang lain yang dikisas. Faqala uktuluhu summa harikuhu, ya, kemudian bunuhlah dia kemudian dibakar. Tetapi Ali bin Abi Thalib, ya, melarang anak-anaknya untuk melakukan tindakan yang sifatnya apa? Tindakan yang berlebihan dalam bentuk membalas dendam ataupun melakukan penyiksaan. Nah, ini diperintahkan dilarang anaknya oleh Ali bin Abi Thalib, sebagaimana dalam riwayat lain diceritakan yang akan kita jelaskan di sini, ya. Tapi Ali bin Abi Thalib melarang melakukan penyiksaan terhadap Ibnu Muljam. Di mana Ali bin Abi Thalib mengatakan ihbisu ar-rajul. Ya, tahan dulu dia, tangkap dulu, dimasukkan dalam tahanan. Fa in mitu faqtuluhu. Jika memang aku mati, maka bunuhlah dia. Wa in aish faljuruh qisas. Jika aku masih hidup, maka meluka ada balasannya di qisas gitu. Artinya dengan pedang. Dalam riwayat lain Ali bin Abi Thalib mengatakan at'imuhu wasquhu wa asnu ilaihi, ya, wa asnu isarahu. Kemudian beri makan dan minumlah dia dan berbaiklah dalam menangkapnya. Fa in sahhatu fa ana waliyu dami. Jika aku masih sehat nanti aku yang bertanggung jawab tentang bagaimana balasan terhadap orang yang telah menumpahkan darahku. Afu in syi'tu wa in syi'tu istaqattu. Jika aku mau, aku maafkan. Kalau tidak, aku akan melakukan kisah kepada dia. Kemudian, Ali bin Thalib melarang melakukan yaitu penyiksaan kepada Ibnu Muljam. In mitu faqtuluk. Ya. Qatlati wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Jadi, kalau aku meninggal, kisah dia, bunuh, ya, tapi jangan melampaui batas yang telah Allah gariskan, sungguhnya Allah tidak menyukai orang melampaui batas. Waqad kana Ali yanha al-Hasan anil muslah. Di mana Ali bin Thalib melarang anaknya Hasan untuk menyiksa. Ya, waqala ya bani Abdul Muthalib, wahai anak cucu Abdul Muthalib, la afayannakum takhuduna dima'al muslimin. Aku tidak suka kalian itu menumpahkan darah kaum muslimin, nanti taquluna qatla amil mu'minin. Ya, lalu kalian katakan ini pembunuh amil mu'minin. Qatala amil mu'minin ala layutulanna. Ya. Untur ya Hasan. Ya, jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang paling batas dalam memberikan hukum kepada, ya, orang yang telah membunuh beliau. Kemudian, wala tumasil birajul. Ini tegasan ditegaskan oleh Ali bin Thalib kepada anaknya, putranya Hasan. Jangan engkau melakukan mutilasi, ya, atau penyiksaan kepada orang tersebut. Fa ini saya minta Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, iyyakum wal muslah. Jangan kalian melakukan mutilasi, penyiksaan, ya, walau anha bil kalbil aqur. Sekalipun terhadap anjing gila, ya. Ini yang disebutkan, ya, tentang bagaimana mauqif Ali bin Abi Thalib, pandang Ali bin Thalib tentang bagaimana beliau tidak memberikan arahan kepada orang yang akan memberikan hukum kepada orang-orang pada Ibnu Muljam ya. Kemudian ya, bagaimana dengan di mana kuburan Ali bin Thalib? Ya, setelah dia disalatkan, kemudian kuburannya disembunyikan. Sampai hari ini tidak ada yang bisa memastikan di mana dikuburnya Ali bin Thalib. Oleh sebab itu para ulama menjelaskan, adapun pengakuan orang-orang Syiah bahwa kuburan Ali ada di Najaf di Iran itu adalah kebohongan. Ya. Di mana lama khalifahnya Ali bin Thalib itu sekitar ya 5 tahun kurang ya. Disebutkan oleh Khalifah Ibn Khayyat yaitu sekitar 4 tahun 9 bulan ya dan 9 hari atau 3 hari. Secara ringkasnya beliau memerintah 4 tahun lebih yaitu kemudian dengan umur wali wafat ada yang menyebutkan 55 tahun, ada yang menyebutkan 59 tahun, ada yang menyebutkan 63 tahun. Ada yang menyebutkan juga 65 tahun. Pendapat yang sahih adalah bahwa beliau wafat dalam usia yaitu 63 tahun, sebenarnya yang banyak dipilih oleh para ulama dan termasuk usia-usia yang wafatnya di situ Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau wafat yaitu pada tanggal 21 Ramadan. Ya, beliau di apa namanya? Dibacok oleh Ibnu Muljam di malam 17, 18, 19 hari ketiga, hari keempat beliau meninggal itu tanggal 21 Ramadan beliau meninggal. Di tahun 40 Hijriah, tahun 40 Hijriah. Baik. Kemudian dikafani dengan 3 lapis ya. Kemudian yang menjadi Imam Saleh tadi sudah kita jelaskan adalah anak beliau itu Hasan. Adapun tempat kuburannya di mana? Berbeda pendapat pandangan para ulama tetap di mananya beliau dikubur ya. Ibnu Jauzi menyebutkan beberapa riwayat ya. Di antaranya ada yang menyebutkan bahwa Hasan bin Ali menguburkan ayahnya dekat di fi rahbah mimma yali abwabil kindah. Ada semacam gundukan tanah yang agak berbukit masih dekat dari Masjid Kufa ya, disebut dengan abwabil kindah sebelum manusia bangun salat fajar. Jadi memang Ali bin Thalib ini dikuburkan di malam hari dan yang menguburkannya hanya keluarga-keluarga dekat beliau saja, keluarga anak beliau dan anak saudara beliau tadi yang disebutkan dengan Abdullah bin Ja'far ya, kemudian Hasan Hussein dan Muhammad Hanafiyah dan beberapa keluarga dekat aja. Dan beliau disembunyikan kuburannya ya, disebutkan alasannya oleh para ulama kita adalah agar orang Khawarij tidak menggali kuburan beliau. Oleh sebab itu kuburan beliau tidak ada yang tahu kecuali keluarga-keluarga dekat beliau. Nah, di mana tempatnya diperkirakan ada mengedarkan ada semacam gumuk atau semacam tegal ya dalam bahasa Jawanya, ataupun ada gandokan tanah kering gitu di situ dikubur ya, di sebelum orang itu melaksanakan salat fajar itu di dini hari ya. Kemudian juga ada menyebutkan bahwa Ali bin Thalib dikubur di Kufa dekat itu istananya, istana beliau ya. Ya. Dekat istana beliau yaitu, tetapi kuburannya dirahasiakan gitu. Ada pula riwayat menyebutkan bahwa anak beliau Hasan membawanya ke Madinah. Anak beliau Hasan membawanya ke Madinah. Ya. Kemudian, adapun kuburan dikatakan kuburan Ali di Najaf, ya. Sungguhnya hal itu tidak dibenarkan atau bahkan diingkari oleh kebanyakan para ulama seperti Syarik bin Abdullah Al-Nakhai yaitu Qadi Kufa waktu itu, Syarik bin Abdullah Al-Nakhai salam tabi'in dan Muhammad bin Sulaiman Al-Hadrami ya wa fil aqa' inna ibtida'i ma yusamma Mashhad Ali bin Najaf kana ayyam bani Buwaihi fi ahdi daulah Al-Abbasiyah. Awal pengakuan adanya kuburan Ali di Najaf itu adalah pada masa pemerintahan Abbasiyah yaitu di kerajaan Buwaihi. Ya. Dan mereka termasuk orang Syiah Rafidhah. Ya. Nah, ini tentang kuburan beliau. Ya. Kemudian setelah itu Hasan bin Ali setelah terbunuh ayah beliau beliau berpidato, ya, sebenarnya diwakilkan oleh Amr bin Al-Hubashani Al-Hubnashi, ya, beliau mengatakan khotoban Al-Hasan bin Ali ba'da qatil Ali radhiyallahu anhu. Anak Ali bin Abi Thalib Hasan berpidato setelah wafatnya orang tuanya, faqala laqad farakakum rajulun amsa ma sabaqahu al-awwalun, ya, bil ilmin wala adraka al-akhirun, di mana, ya, telah meninggalkan kalian seseorang yang berilmu, ya, dari kalangan para generasi terkemuka dari umat ini, para sahabat, dengan ilmunya tidak ada orang di telah beliau mengungguli ilmu beliau. In kana Rasulullah SAW la yab'athu wa yu'tihi rayah, mengingatkan bagaimana keutamaan ayahnya di mana Rasulullah SAW mengutusnya dan memberikan bendera waktu perang Tabuk kepada beliau, ya. Falam sarif hatta futi yuftahu wa yuftalau, ya, di mana dia tidak berpaling dari berjuang sampai dia mampu menaklukkan benteng dari musuhnya. Mataraka min sufra'in wala bayda illa sab'umi'a dirhamin min ata'ihi kana yursiduha li khadim ahlihi. Nah, ini disebutkan bagaimana kekayaan yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib, ya, lihat, pemimpin kaum muslimin tidak pernah menyimpan kekayaan yang berupa luah ketika dia menjadi seorang khalifah. Kata Ali bin kata Hasan, ayahnya Ali bin Abi Thalib tidak memiliki sufara-sufara wala bayda, tidak ada emas juga tidak ada perak, kecuali hanya 700 dirham pemberiannya yang dia simpan untuk biaya keluarganya, ya, yaitu 700 dirham saja. Nah, kemudian bagaimana tanggapan Muawiyah radhiyallahu anhu tentang meninggalnya Ali bin Abi Thalib? Nah, tentu yang sebetulnya banyak pujian-pujian sahabat, ya, kepada Ali bin Abi Thalib yang akan kita sebutkan di sini. Di antara seperti Rabi'ah al-Jurashi an dzakara Ali inda rajulin wa indahu Sa'd bin Abi Waqqas, ya, tidak seorang menyebutkan Ali bin Abi Thalib dan di situ ada Sa'd bin Waqqas. Faqala lahu Sa'd tadhkur Aliyan innahu manaqibun arba'an lan takuna li wahidatan minhunna ahabbu ilayya min kadha wa kadha. Engkau berbicara tentang Ali, sungguh dia punya kelebihan empat hal, ya, seandainya aku punya satu saja lebih aku sukai dari begini-begini, ya. Wa dzakara humurun na'am, di mana dia menyebutkan sabda Rasulullah SAW tentang humurun na'am ketika dia menaklukkan benteng orang Yahudi di waktu perang Tabuk, ya. La'utiyan narayat agadam, kata Rasulullah SAW, ya. Kemudian juga perkataan Nabi SAW ketika dia di suatu perang terakhir, yang pertama tadi di waktu perang Khaybar, afwan, yang latihan adalah tagadan perang Khaybar, di mana Rasulullah SAW memerintahkan Ali untuk malah membuka benteng orang Yahudi di Khaybar, ya, bukan di Tabuk. Kemudian waktu Ali ditinggalkan oleh Rasulullah SAW menjaga kota Madinah bersama perempuan dan anak-anak di kota Madinah, Rasulullah SAW pergi perang Tabuk. Rasulullah berkata kepada dia, anta minni bimanzilati Harun min Musa, ya, engkau bagi dekatkan kedekatanmu denganku bagaimana dekatnya Harun dengan Musa. Kemudian juga Rasulullah mengatakan, mangkutu maula fa Ali maulahu, barang siapa yang menjadi pembela aku, maka Ali adalah apa, barang siapa mencintai aku maka Ali adalah hal yang dicintainya. Kemudian rawi lupa menyebutkan yang keempat. Kemudian Abdullah bin Umar juga menguji Ali bin Abi Thalib. Ya, jaru junil bin Umar, seseorang datang kepada Umar, dia bertanya tentang Utsman. Fazakara min mahasi amalihi. Kemudian disebutkan tentang kebaikan-kebaikan, ya, Utsman bin Affan. La'alla dhalika yasuk, qala na'am, qala farghama Allah bi anfika, summa salu an Ali. Ya, mungkin kau tidak senang menyebutkan kelebihan-kelebihan. Kemudian bagaimana dengan Ali? Fazakara mahasi amali. Kemudian disebutkan tentang kebaikan amalnya. Huwa dzaka baituhu awsata buyutin Nabi SAW. Dia adalah rumahnya yang di mana di antara dekat dengan Nabi SAW. Qala qala dzalika yasuk, qala ajal. Kemudian hal itu juga mungkin membuatmu tidak senang. Iya, qala farghamallahu bi amfika intalik fastahid ala jahdik. Ini di mana seorang orang Khawarij mungkin yang datang kepada Umar ingin menjelek-jelekkan Utsman, menjelekkan Ali, lalu Umar memuji tentang kedua orang sahabat khalifah ini, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Bagaimana pula beritanya ketika terbunuh Ali bin Thalib sampai ke Muawiyah? Ya. Perlu kita ketahui, ya, di tadi kan ada tiga orang yang di bulan Ramadan itu pergi 17 Ramadan merencanakan bunuh Muawiyah dan bunuh Amr bin As. Muawiyah tidak menjadi terbunuh, ya, karena memang cedera, kemudian ditangkap, akhirnya diobati dan Muawiyah sembuh dari lukanya. Ya. Adapun Amr bin As pada malam itu dia sakit perut sehingga dia tidak sholat, maka dia menyuruh pimpinan pengawalnya untuk apa namanya, untuk sholat. Dan yang terbunuh adalah Kharijah, namanya Kharijah. Yang terbunuh Kharijah, jadi Amr bin Al-As tidak keluar sholat sehingga tidak terbunuh pada malam hari itu. Jadi yang terbunuh hanyalah Ali bin Abi Thalib. Ya apa, apa program atau agenda orang Khawarij yang berhasil hanyalah Muawiyah, dan tetapi tidak jadi terbunuh karena lukanya tidak terlalu parah. Kemudian adalah apa namanya, Ali bin Thalib yang memang berhasil dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam. Muawiyah ya memang luka, kemudian diobati, kemudian ditawarkan kalau kamu diobati pakai kai namanya atau dengan madu ya. Dia berbicara, Muawiyah ini bilang, aku tidak bisa menahan dengan api. Kemudian dia bilang, kalau diobat dengan obat ini, kata dokter menyebutkan bahwa dia tidak punya keturunan setelah ini. Akhirnya dia pilih, cukup bagi saya, anak saya Yazid, dan seterusnya disebutkan anaknya yang lain. Nah, akhirnya Muawiyah meminum obat itu dan berkat kesembuhan dari Allah, Allah berikan kesembuhan kepada Muawiyah. Jadi, maka Muawiyah tidak terbunuh, dan Amr bin As memang tidak keluar sholat karena beliau ada waktu malam itu mengalami apa namanya, ada gangguan pada kesehatan beliau. Ini tentang kisah rencana orang Khawarij membunuh tiga orang sahabat tersebut. Yang berhasil hanya Ali bin Abi Thalib. Nah, ketika sampai berita tentang terbunuhnya Ali bin Abi Thalib kepada Muawiyah, apa yang terjadi? Ja'ala yabki, Muawiyah menangis. Nah, ini coba kita bayangkan, yang sudah berkali kita jelaskan dalam perjalanan-perjalanan lalu, bahwa di antara sahabat Nabi SAW tidak ada kebencian dalam diri mereka, hanya perbedaan istiadat mereka saja. Dan kita sudah bahas juga waktu perang Siffin, bagaimana Ali bin Abi Thalib, Muawiyah, ya, tidak ada satupun kata-kata saling menghina di antara mereka, menuduh engkau munafik, kafir, tidak ada sama sekali, murtad, tidak ada, tuduhan-tuduhan itu tidak ada sama sekali. Hanyalah masalah perbedaan istiadat mereka dalam menghukum para pembunuh Utsman, pemberontak pada Utsman. Nah, buktinya ketika Ali mendapat berita terbunuh sampai kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, dia menangis. Faqalahu imratuhu, lalu istrinya berkata kepadanya, atabkihi waqad qataltahu, kenapa engkau menangis? Dulu engkau memerangi dia. Subhanallah, ini istrinya juga. Sekarang kamu menangis, kenapa? Padahal kamu kan berperang sama dia sebelumnya. Yes, istrinya berkata demikian kepada Muawiyah. Faqala waihaki, innaki la tadrina ma faqadnas min al-fadl. Dia katakan kepada istrinya, celakalah kamu. Ya, sungguhnya engkau tidak tahu bagaimana apa kehilangan di tengah manusia sekarang ini keutamaan dari kemuliaan wal fiqh dan ilmu agama. Ya, wal ilm. Ya, wal fiqh maksudnya paham tentang agama, kemudian dan ilmu. Jadi Muawiyah menjelaskan di sini telah hilang tengah manusia itu keutamaan yang besar, dan juga ya, al fiqh itu paham dan ilmu agama. Ya. Kata Muawiyah, wakana Muawiyah yaktub bima yanzil bihi yas'aluhu, gimana, wakana Muawiyah yaktub bima yanzil bihi yas'alulahu Ali ya bin Abi Thalib. Makanya kalau Muawiyah menghadapi sebuah persoalan dan dia tidak bisa memberikan keputusan hukum di situ, dia bertanya kepada Ali bin Thalib, sering menulis pertanyaan kepada Ali bin Thalib. Nah, ini bayangkan kedua orang sahabat ini sebetulnya hubungan mereka ya secara agama baik-baik saja, secara politik mungkin dalam sisi pandangan mereka dalam memberikan hukum terhadap para pembunuh Utsman memang berbeda. Pokalahu aku Utbah, lalu saudaranya ya Muawiyah berkata, itu namanya Utbah berkata, la ismaha hada minka Ahlusyam, jangan kamu sampai ketahuan Ahlusyam mendengar ungkapan kamu ini memuji Ali bin Thalib, ya engkau menangis karena dia meninggal. Pokalahu da'ni anka, dia bilang kepada saudara, pergi engkau dari aku, tinggalkan aku. Waqat talaba Muawiyah anhu fi khilafati min Dirar Sudai ayasif alu Aliyan. Dia meminta kepada seorang Dirar Sudai untuk menceritakan bagaimana Ali, ya, bagaimana kemuliaan Ali, keuzuhudnya, ya. Afini ya Amr Mumin, ya. Kemudian Dirar ini meminta, jangan saya lah Amr Muminin. Ya, dia berkata kepada Muawiyah, latasifanna, tolong ceritakan, ya. Lalu dia jawab oleh Dirar, jika harus aku sampaikan, karena wallahi ba'idul mada, disebutkan dengan keutamaan Ali, orangnya begini, ketakwaannya, ilmunya, zuhudnya, ya, keberaniannya, dipuji dengan berbagai kepujian, ya. Kemudian, ya, terakhir apa yang terjadi, ya, berkata, fabaka Muawiyah, ya, lalu Muawiyah menangis, waqala rahimallah Abul Hasan, ya, maka Muawiyah mendoakan semoga Allah merahmati Abul Hasan, maksudnya Ali bin Abi Thalib. Kana wallahi kadzalik, semua yang kamu ceritakan memang demikian kenyataannya. Fakaifa hazunuka alayya dirar? Dia ditanya, ya. Bagaimana kesedihanmu terhadap kehilangan dia wahai Dirar? Qala huznun man zabaha waladahu man zabaha waladuhu wa huwa fi hijriha. Yaitu bagaimana kesedihan seorang ibu melihat anak disembelih di pelukannya. Begitulah kesedihan dalamnya kata Dirar kepada Muawiyah. Dan juga diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz, ya, dia berkata raaitu Rasulullah SAW fil manam wa Abu Bakar wa Umar jalisani indahu. Aku melihat Rasulullah SAW dalam mimpi dan di sisinya ada Abu Bakar dan Umar sedang duduk. Fa salamtu alaihi wa jalastu. Lalu aku duduk dan aku beri salam. Pada mana jalisun id ata bi Ali wa Muawiyah fa adkhala baitan ujifal bab wa ana anzur. Lalu datang Ali dan Muawiyah, keduanya masuk ke dalam rumah. Ditutup pintu, ya. Ya di ya lalu tutup pintu, keduanya masuk ke dalam rumah. Ya. Kemudian wa ana anzur, saya melihat fa ma kana bi asri min an kharaja Ali wa huwa yaqul qadali rabbi rabbi wa rabbil Ka'bah. Jadi dia masuk, kemudian Ali keluar, ya akulah yang benar, ya summa ma kana bi asri min akhri Muawiyah wa huwa yaqul ghafara li rabbi wa rabbil Ka'bah. Ini Umar bin Abdul Aziz menyebutkan bagaimana kondisi kedua orang sahabat ini dia lihat di akhirat dalam mimpinya. Kedua orang sahabat ini dipanggil, kemudian ditutup, disidangkan, ini begitu cerit. Ya, kemudian Ali mengatakan, saya lah yang benar dalam persidang ini. Ya, kemudian setelah keluar lagi Muawiyah, alhamdulillah Rabbku mengampuni aku. Dan inilah mauqif al-sunnah terhadap kedua orang sahabat ini. Ya, walaupun Ali bin Talib dalam istihadnya dalam waktu perang Siffin lebih benar, tapi bukan berarti Muawiyah tidak dapat pahala di atas istihadnya dan orang terjihad. Walaupun tersalah dalam istihadnya dapat pahala satu, dan dia kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah berapa pembahasan yang dapat kita bahas dengan seperti ini, ya, tentang akhir dari khilafah Ali bin Abi Thalib. Moga-moga apa yang kita jelaskan ini, kita gambarkan ini dapat melihat bagaimana kesetia kawanan di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada rasa benci yang mendalam di antara mereka walaupun mereka berbeda dalam istiad-istiad mereka, ya, yang jelas sekali bagaimana Muawiyah ya memuji apa namanya Ali bin Abi Thalib, bahkan beliau menangis, ya. Kemudian juga Umar bin Abdul Aziz bermimpi melihat, ya, bagaimana di akhirat ketika Umar bin Abdul Aziz melihat Rasulullah SAW dan Abu Bakar dan Umar, kemudian datang Ali dan Muawiyah, lalu di keduanya dibawa ke persidangan, lalu Ali keluar, alhamdulillah aku yang menang dalam persidangan ini, kemudian Muawiyah keluar dan aku mendapat ampunan atas kesalahanku, kata Muawiyah. Nah, inilah gambaran bagaimana peristiwa fitnah terjadi di masa sahabat. Seorang ahlu sunnah menjaga lisannya dari membicarakan keburuk-keburuk sahabat, tapi ahlu sunnah selalu mohon ampunan, ya, mengatakan radhiyallahu anhum wa ghafara lahum wa rahimahum. Itulah doa-doa kita di mana yang disebutkan oleh para ulama kita dalam usul i'tiqad ahlu sunnah berjamaah terhadap penang kita para sahabat adalah asukutu fi masyajara minau, dia membicarakan berbagai perselisihan mereka. Kemudian istighfar lahum, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita, rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquuna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal lilladziina aamanu rabbana innaka raufur rahim. Demikian pembahasan yang dapat kita bahas. Semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, menjaga iman kita dan menjadikan kita orang-orang yang bersama para aulia-Nya, menyertai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan selalu, ya, memiliki semangat untuk mempelajari dan mendalami agama yang mulia ini. Terima kasih banyak. Akhirnya kita kembalikan kembali kepada pembantu kita dari studio Cilengsi. Terima kasih Ustaz atas nasihat dan juga pembahasan materi yang begitu bermanfaat yang telah disampaikan untuk kami. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan untuk kita semuanya, dimudahkan dalam memahami serta mengamalkannya dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah ikhwah Islam, kami berikan kesempatan untuk Anda yang bertanya, silakan. Lain telepon di 0218236543. Sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini, di mana? Dengan Ahmad Ulum di Magelang. Silakan pertanyaannya. Ustaz, bagaimana nasib wanita yang menyuruh Ibnu Mujab untuk membunuh Ali bin Abi Thalib? Lalu apa fadilahnya, kenapa makam Ali bin Abi Thalib disembunyikan, tidak dipublikasikan secara secara jelas gitu, Ustaz. Iya. Cukup. Terima kasih atas pertanyaannya. Silakan, Ustaz. Iya. Mengenai wanita tadi adalah wanita khawarij. Ya, ini satu pelajaran juga bagi kita lihat bagaimana ya. Dari masa dulu juga ada wanita yang terlibat di dalam fikrah atau pemikiran doktrinnya khawarij. Nah, dan akhirnya dia menikah juga dengan orang khawarij. Dan juga ada kisah namanya Imran bin Hitam, juga seorang ahlu sunnah yang akhirnya menikah dengan wanita khawarij, dan dia juga pindah kepada akidah khawarij. Ini bahaya ya, bagaimana seorang wanita pun bisa mendoktrin ya suaminya ya untuk pengaruhi dengan akidahnya. Itu pelajarannya. Adapun bagaimana kelanjutan kisahnya, saya tidak tahu ya, tidak disebutkan dalam, saya tidak mengikuti perkembangan dia seakhirnya. Yang penting kita tadi bertujuannya dan bahas tentang bagaimana kisah terbunuhnya Ali bin Thalib, dan bahwa orang-orang khawarij memang sangat marah dan sangat benci kepada Ali bin Thalib, dan akhirnya orang khawarij memang mengkafirkan Ali bin Thalib, mengkafirkan Utsman bin Affan, dan mengkafirkan para sahabat lain yang ikut dalam perang Siffin atau perang Jamal. Termasuk Muawiyah dikafirkan, Amr bin Ash juga dikafirkan. Makanya mereka berambisi ingin membunuh para sahabat yang mulia tersebut. Adapun pertanyaan yang berikutnya yaitu tentang kenapa disembunyikan kuburan Abu Talib? Allahu a'lam, ini hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyebutkan bahwa kenapa disembunyikan kuburan Abu Talib adalah untuk agar orang Khawarij tidak menggali kuburan lalu akhirnya nanti mencuri mayatnya Abu Talib. Karena mereka memiliki semacam dendam yang begitu dalam kepada Abu Talib, ya. Makanya kebijakan dari para sahabat, terutama keluarga Ali bin Thalib, dari para sahabat Nabi Hasan dan Hussein, Muhammad Hanafiyah dan Abdullah bin Ja'far, dan para keluarga Ali bin Thalib, menyembunyikan kuburannya. Ini hikmahnya di mana agar tidak ya diketahui kuburannya, dan orang-orang Khawarij tidak mengetahui di mana kuburan Ali bin Thalib, dan tidak bisa lagi mencuri mayatnya atau menyakiti beliau setelah meninggalnya beliau. Namun ada hikmah lain di sini adalah agar orang-orang yang mengkultuskan di masa hidup beliau pun ya tidak terjerumus untuk mengkultuskan kuburan beliau, sehingga tidak ada seorang pun yang tahu tentang kuburan kecuali hanya keluarga-keluarga dekat beliau yang hidup di masa itu, dan mereka tidak memberitahu kepada orang lain di mana kuburannya. Ya, maka tadi ada tiga riwayat yang masyhur, ada yang mengatakan itu dikubur di sebuah daerah arah yang agak dekat dari Masjid Kufa, sebuah gondokan tanah, ya, tapi dikubur di tengah malam hari, memang kubur di tengah malam hari, tidak ada orang tahu di mana kuburannya. Ya, kemudian ada lagi yang menyebutkan di dekat istananya dia. Ya. Kemudian ada lagi yang menyebut adalah dibawa ke Madinah. Kemudian dalam perjalanan, dalam riwayat lain, dalam kitab lain diceritakan bahwa itu ketika dalam perjalanan ke Madinah itu unta yang membawa atau kuda yang membawa peti mayat dari Ali bin Thalib itu kesasar dan kelain tidak ditemukan. Lalu ditemukan oleh seorang dikubur, tapi kuburannya pun tidak pasti di mana dikuburnya, begitu. Jadi hikmah di sini adalah pertama menjaga mayatnya Ali bin Thalib dari pencurian orang Khawarij. Yang kedua, hikmah lain yang kita lihat adalah tidak semakin menjadi-jadinya pengkultusan terhadap Ali bin Thalib ya terhadap setelah beliau mati, sehingga kuburan beliau tidak diketahui. Allahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Ustaz atas jawabannya, dan semoga apa yang telah Ustaz sampaikan dapat memberikan pencerahan untuk yang bertanya dan kita semuanya. Berikutnya kami akan angkat kembali telepon yang selanjutnya, yaitu telepon yang kedua. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Di mana? Dengan Pak Mul di Medan, Ustaz. Silakan Pak Mul. Mohon maaf, ini di luar tema, Ustaz. Ya, silakan. Mengenai puasa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk puasa di hari Tasyrik. Jadi pertanyaannya, seseorang ini sudah secara rutin mengerjakan puasa Nabi Daud. Satu puasa, satu hari buka, satu hari puasa, satu hari buka, dan ini sudah rutin dilaksanakan, Ustaz. Jadi bila berbenturan, bila bertemu dengan puasa-puasa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, bagaimana itu hukumnya, Ustaz? Atau ada tuntunan lain gitu, gitu aja, Ustaz. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya ya. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz kami persilakan. Fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Mul dari Medan. Semoga Allah SWT menjaga beliau dan kita semua. Pertanyaannya bagaimana hukumnya orang sudah terbiasa melaksanakan puasa Daud, kemudian bertepatan dengan hari Tasyrik ini. Dia tidak boleh berpuasa. tidak boleh berpuasa karena adalah puasa itu diharamkan. Ya, diharamkan bagi dia. Diharamkan harinya, yakni berpuasa pada hari-hari yang dilarang. Karena maka dia meninggalkan. Maka dia akan menyambung setelah hari tasyrik. Ya, apapun alasannya, puasa di hari tasyrik itu adalah haram secara mutlak. Enggak boleh. Ya. Wallahu'alam bishawab. Baik, saya terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami persilakan kembali untuk Anda ingin bertanya. Mungkin bisa Anda sesuaikan pertanyaan dengan yang telah kita bahas di kesempatan kali ini. Silakan, halo, dengan siapa di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Nanda Chandra di Lampung. Silakan, Andri Chandra. Ini Ustaz, di luar tema enggak apa-apa, Ustaz? Silakan. Ana menghadapi sebuah was-was, Ustaz. Dan syubhat. Jikalau sholat itu menghadap sutrah, itu apakah termasuk syirik menghadap Ka'bah atau bersaf-saf? Apakah itu mengadakan tandingan bagi Allah ataukah tidak? Sekian, makasih Ustaz. Iya, silakan Ustaz. Saya Sabri dari Lampung. Kita sholat ke arah sutrah atau ke Ka'bah bukan berarti kita menyembah sutrah dan Ka'bah itu. Itu arah. Beda antara menghadap menghadapkan arah ya dengan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang kita sembah adalah Allah Subhanahu wa taala dalam doa kita, dalam sujud kita. Yang kita sembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Rukuk kita, kita rukuk kepada Allah, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada sutrah, bukan kepada Ka'bah. Maka di dalam Al-Qur'an surat Al-Quraisy ya, li ila fi Quraisy ila fihim rihatasyita'i fi rihatasyita'i wasaif falyabudu rabb hadzal bait. Falyabudu rabb hadzal bait. Hendaklah mereka menyembah Rabb Ka'bah ini. Bukan menyembah Ka'bah. Maka arah. Demikian pula dulu, waktu sebelum ke Ka'bah, arah salat kita adalah ke Baitul Maqdis. Maka arahnya, mempersatukan arah. Ya, bukan menyembah Ka'bah. Jadi, itu orang bertawaf, bukan menyembah Ka'bah. Adalah tempatnya melakukan tawaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan menyembah Ka'bah. Itu adalah arah menghadap kitanya salat. Ya, kita salat ada dinding depan kita, bukan kita nyembah dinding. Ya, arah kita salat itu. Yang kita sembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz atas pencerahannya untuk saudara kita yang ada di Lampung dan kita semuanya yang menyimak pada kesempatan kali ini. Berikutnya kami akan berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya via pesan singkat di 0819896543. Silakan. Kami akan bacakan pertanyaan pertama dari hamba Allah yang mau bertanya. Assalamualaikum Ustaz, mendengar dan melihat apa yang telah Ustaz sampaikan tadi, bagaimana pada zaman Ali bin Abi Thalib dan banyak kita lihat, kita dengar tadi penjelasan Ustaz, pemberontakan, pembunuhan terhadap pemimpin, menjelekkan dan menghinanya. Nah, pada saat ini pun kita lihat kaum muslimin sekarang sering membicarakan pemimpin kita, menjelek-jelekkan rezimnya, bahkan mengumbar kekurangannya baik itu di media sosial maupun dalam pembicaraan-pembicaraan ringan di kantor maupun di pergaulan. Apakah mereka ini telah termakan atau terhasut paham Khawarij, Ustaz? Baik, orang yang bicarakan ini satu di antara dua. Ima mereka telah berbuat ghibah, mereka mendapat dosa ghibah. Jika mereka berkeinginan itu adalah ghibah, itu adalah dalam rangka i'tiqad, ingin menjatuhkan, ingin melawan, itu adalah akidahnya Khawarij. Ya, tidak terlepas dari dua dosa itu. Maka oleh sebab itu, hindari lisan-lisan kita ya, untuk menjelek-jelekkan, jangankan penguasa, orang-orang biasa pun tidak boleh kita umbar aibnya kepada orang lain. Ya. Tidak umbar aibnya kepada orang lain. Kita ingin peringatkan secara umum tanpa membaca si pelakunya. Dan dalam berdakwah sehari-hari begitu kita, ya, jangankan penguasa, kita biasa saja, seandainya keburukan kita dibicarakan oleh tetangga kita, kita juga tidak redha. Ya, bagaimana dengan penguasa yang mungkin di mana penguasa itu memiliki kedudukan, kemuliaan yang harus kita hargai, yang kita hormati. Tapi bukan berarti kita diam dengan kesalahannya. Tapi kita bagi kita yang tidak mampu untuk memperbaiki secara langsung, kita adalah dengan mendoakannya. Ya, jangan kita hanya kekurangan dia kita bicarakan, justru kita akan mendapat dosa sendiri. dengan bergunjing, karena kita tidak akan mencari menjadi solusi dari apa yang kita bicarakan, ya, tidak memberi solusi, tidak merubah kondisi, maka utamakanlah kita menghindari hal itu, apalagi akan menimbulkan ada rasa dongkol, rasa benci, terjadi provokasi, ya, atau terjadi berbagai macam bentuk kericuhan, diskusi yang tidak beradab. Ini kita lindungi di amal kita dari hal itu, ya. Nah, hal ini adalah perbuatan tadi berkisar di antara dua, imma dia maksiat, imma jatuh kepada paham yang memang di telah berindikasi adalah seorang paham kharij. Pelakunya di antara dua itu aja. Pelaku maksiat dalam bentuk dosa dengan bergunjing, ataupun dia adalah dalam rangka provokasi orang menyebarkan pahamnya paham kharij. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Berikutnya kami akan bacakan dari pesan singkat. Ustaz, bagaimana kisah selanjutnya mengenai pengikut Khawarij setelah dia dibunuh oleh kaum muslimin? Apakah pengikutnya masih melakukan huru-hara atau melakukan tipu muslihat untuk meruntuhkan kepemimpinan kaum muslimin yang sah? Silakan Ustaz. Baik, pengikut Ibnu Munjam ataupun Ibnu Munjam ini bukan pimpinannya, cuma salah satu tokoh saja, ya, maka dia tidak punya firqah, tapi dia di antara orang Khawarij. Orang Khawarij setelah Ali bin Thalib terbunuh, dia tetap mereka tetap melakukan apa namanya? Menyebarkan paham mereka, melakukan kudeta-kudeta, mengancam keselamatan kaum muslimin sampai di masa Muawiyah, dan yang hanya di masa yang agak reda sedikit ancaman orang Khawarij, yang agak reda sedikit adalah masa Umar bin Abdul Aziz. Ini disebutkan oleh para ulama kita karena mereka memang sangat menyinggani kepribadian Umar bin Aziz yang kelihatan zuhud, alim, takwa, ahli ibadah, dan seterusnya, ya, yang mana sebagian ulama Imam Syafi'i menganggap beliau adalah khalifah yang kelima, gitu ya, dengan keutamaan yang dimiliki oleh Umar bin Aziz, keadilan yang ada di masa dia. Maka di masa beliau lah yang agak reda sedikit, mereda agak berkurang, ya, apa namanya, tindakan-tindakan kriminal mereka. Adapun setelah itu, ataupun sebelumnya, setelah terbunuh, tetap mereka melakukan berbagai aksi-aksi mereka dan menyebarkan berbagai paham-paham mereka. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami akan angkat kembali untuk Anda yang ingin menghubungi kami via telepon, silakan di 021-823-6543. Silakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Silakan. Jangan dibuat ya. Siapa? Dari Bu Nur di Atiris. Yeah. Begini Ustaz, kalau kita perhatikan kebanyakan orang-orang yang soleh itu banyak yang meninggal karena terbunuh Ustaz. Apakah hikmahnya di balik semua ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hikmahnya adalah di antara terbunuhnya orang-orang soleh itu ada berapa hikmah. Pertama adalah Allah ingin memberikan ganjaran yang besar buat mereka. Itu yang jelas buat mereka. Ya, Allah ingin memberikan ganjaran yang besar buat mereka dengan mereka terbunuh, pahala besar sekali mereka raih sebagai syahid. Ya, makanya Umar bin Khattab meminta dia mati syahid di kota Nabi. Nah, yang kedua adalah pelajaran bagi kita bahwa yang namanya penentang kebatilan itu akan melakukan berbagai aksi dan misi mereka dengan berbagai cara, ya. Maka dari sinilah perlu diwaspadai menyebarnya paham-paham itu, ya, paham-paham itu dan apa tujuan mereka, visi dan misi mereka dapat dilihat dari mana, dari mulai sejarah. Nah, setelah terbunuhnya Ali bin Thalib, setelah itulah mulai dari para pemimpin-pemimpin semenjak itu. Ali bin Thalib tidak punya pengawal, ya. Maka setelah Ali bin Thalib bunuh, Muawiyah mengambil pengawal, kemudian khalifah-khalifah berikutnya mengambil pengawal, dan kemudian tentu susah lagi untuk rakyat biasa bisa langsung ketemu khalifah, itu memang terjadi. Nih. Ini adalah hikmahnya di antara tadi kita katakan karena Allah ingin mengangkat derajat mereka lagi, lebih tinggi lagi, ya. Kemudian adalah ya itu menunjukkan betapa pelajaran bagi orang-orang yang lain bahwa paham sesat itu betapa dosanya besarnya dan bahkan sampai pada tingkat yang sangat keji sekali membunuh seorang khalifah hamba Allah yang mulia, ya, mantu Nabi SAW, ya, dan di mana mereka mengkafirkannya dan membunuhnya. Ini yang perlu kita waspadai sebagai pelajaran bagi kita, dan tentu kita bermohon kepada Allah jangan sampai kita menjadi fitnah atau terfitnah dengan paham-paham mereka. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz atas jawabannya, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Berikutnya kami angkat kembali telepon yang berikutnya. Silakan. Halo. Halo. Ya, dengan siapa di mana? Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hamba Allah dari Sulawesi. Silakan dikecekkan dulu Pak televisi, volume televisinya. Ya. Barangkali agak menyimpang dari tema ini, Ustaz. Bisa? Silakan. Gini, Ustaz. Di tempat Ana itu ada masjid. Jadi di situ itu tempatnya banyak yang sirik-sirikan di situ. Jadi Ana itu bisa mencari masjid yang lebih bagus atau bagaimana, maksudnya tidak ada kesirikannya atau bagaimana itu? Ya, cukup Bapak. Silakan Ustaz. Baik, kita harus merinci nggak apa bentuk kesyirikan yang mereka lakukan ya. Tapi mungkin saya tanggapi secara umum saja, mungkin di masjid itu tidak atau melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkin banyak yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW gitu ya. Kalau kesyirikan tentu kita perlu melihat apa bentuk kesyirikan. Kadang-kadang banyak di antara kita yang salah menafsirkan sebuah tindakan dianggap syirik padahal tidak syirik. Kalau itu perbuatan syirik ya kita tidak boleh, jelas-jelas kalau memang itu syirik secara agama ya, bukan prediksi kita. Jelas kita enggak sholat lagi kalau dia melakukan syirikan yang nyata. Enggak boleh di sana. Ya, kalau ada masjid yang lebih baik maka kita sholat di masjid yang lebih baik, pasti demikian. Tapi kalau umpamanya perbuatan-perbuatan yang kurang tepat dengan sunnah segala macamnya, ya, dan kita bisa berpengaruh di situ, memberikan nasihat atau mengadakan kajian, itu kita tetap sholat di situ, berhubungan baik dengan masyarakat, berakhlak baik dengan masyarakat, kita berangsur-angsur menunjukkan kepada mereka bagaimana sunnah, ya itu lebih baik daripada kita. Tapi kalau kita memang tidak kuat, kita tidak mampu untuk hal itu dan ada masjid yang lebih baik, ya nggak masalah. Pasti kita mencari masjid yang lebih menerapkan sunnah dalam sholatnya, ya, jauh dari hiruk-pikukan selama sholat atau setelah sholat. Ya. Itu pasti yang lebih khusyuk, imam yang lebih fasih dalam bacaannya, pasti itu lebih utama. Tapi jika ada kebaikan lain, ada poin lain dari sisi menyebarnya dakwah, bisa menyampaikan nasihat kepada mereka, memperbaiki kondisi yang ada, itu lebih aula kita di sana. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, Ustaz, pertanyaan berikutnya kami akan beralih ke pesan singkat. Pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah, bismillah. Semoga Ustaz dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pendapat Ustaz tentang organisasi atau kelompok yang berbaiat kepada kelompok organisasi tersebut dan beranggapan bahwa jamaah atau orang yang bukan dari organisasi itu kafir? Apakah itu bisa disebut dengan pemahaman Khawarij? Jazakumullahu khairan. Silakan. Baik, maka, sesuai dengan apa yang ditanyakan itu adalah khawarij. Mereka adalah khawarij, ya. Mereka itu adalah khawarij yang perlu kita waspadai. Jika kita melihat kelompok-kelompok itu ada bukti dan data, laporkan kepada MUI, ya, sehingga MUI bisa memberikan nasihat kepada mereka, ya, memperbaiki pemahaman mereka, ya. Bukan dengan cara melaporkan ke ormas, kalau ormas bertindak dengan semaunya, ini tidak benar. Karena di negara kita ini ada hukum, ada pihak-pihak yang berwenang. Jadi yang berwenang menangani penyimpang-penyimpang dalam memahami agama, dilaporkan kepada MUI, MUI yang memperbaiki jika hal itu adalah hal yang menyimpang dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, kemudian diantisipasi, selalu dibina agar mereka meninggalkan paham mereka tersebut. Jadi, karena baiat itu hanyalah untuk pemimpin yang tertinggi, pemimpin kaum muslimin, kalau di kita ya presiden. Ya, kemudian sudah sering kita jelaskan baiat itu adalah baiat yang umum, bukan baiat kepada kelompok-kelompok kajian atau pimpin ormas. Kemudian apalagi dia ada perpandangan orang tidak membaiat imamnya adalah kafir, ini jelas-jelas adalah paham khawarij murni, enggak diragukan lagi, ya. Wallahu a'lam bishawab, dan kita harus berwaspada dari paham tersebut. Baik Ustaz, terima kasih, semoga menjadi pencerahan untuk kita semuanya, Ustaz. Selanjutnya, assalamualaikum Ustaz, mau bertanya, teman Ana pernah menunjukkan kepada Ana tentang sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwasanya Ali adalah penerus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah hal ini benar, Ustaz? Silakan. Baik, selama saya pelajari, yang saya baca, ya, saya Bukhari belum pernah terdapat dalamnya bahwa Rasulullah SAW menunjuk Ali sebagai pengganti. Ya. Adapun hadis yang tadi disebut mankuntu maulah fa Ali maulahu, itu tidak menunjukkan Ali sebagai khalifah setelahnya. Kalau seandainya ada dalil yang menunjukkan Ali sebagai khalifah setelahnya, pasti ketika Abdurrahman bin Auf setelah Umar bin Khattab meninggal, itu Umar bin Khattab menunjuk para sahabat senior yang 6 orang itu untuk milih pemimpin setelah Umar bin Khattab. Kalau seandainya Ali punya hujjah, Ali punya dalil, dia punya pesan dari Rasulullah SAW, wasiat dari Rasulullah SAW, pastilah Ali akan jelaskan kepada Abdurrahman bin Auf, ya, ketika Abdurrahman mengatakan, aku melihat bahwa manusia, maksudnya sahabat-sahabat senior di kalangan Muhajirin dan Ansar, mereka tidak berpaling daripada Utsman. Pasti Ali akan katakan, sebetulnya saya punya wasiat langsung dari Rasulullah SAW, ini hadisnya dan kalian sudah tahu sendiri. Pasti Ali akan kata demikian. Ini menunjukkan bahwa tidak adanya hal itu. Dan itu klaimnya mungkin ada dalam Sahih Bukhari. Ya. Klaimnya mungkin yang ada dalam Sahih Bukhari, selama ini kita tidak tahu dan para ulama pun tidak pernah menyebutkan adanya hadis Bukhari yang menjelaskan bahwa Ali adalah pengganti Rasulullah SAW menjadi khalifah setelah beliau mangkat atau setelah beliau wafat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum, Ustaz. Ana Askar dari Kolaka, Sulawesi Tenggara. Pertanyaannya, Ustaz, bagaimana mengetahui bahwa ketika kita belajar Islam, yang kita pelajari itu adalah benar dan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah? Karena sulit, Ustaz, zaman ini belajar Islam, banyaknya pemahaman yang keliru dan bertentangan satu sama lainnya dan syubhat yang berseliweran, sehingga membuat kita, masyarakat pada umumnya itu bingung. Semuanya yang berasal dari kita anggap kiai dan ustaz itu adalah dari agama Islam dan benar. Bagaimana petunjuknya, Ustaz? Silakan. Baik, tidak semua kita tidak perlu bingung. Banyak sekali ulama-ulama yang benar dalam negara kita ini, ya. Mungkin dalam persanaan salat mereka benar, pemahaman lain mereka tidak benar. Tetapi untuk mencari guru kita lihat saja prestasi dia, dari di mana dia belajar, bagaimana pemahamannya, bagaimana dia menjelaskan permasalahan dengan dalilkah, dengan paham para sahabatkah, itu saja. Ya. Sebetulnya tidak ada yang merepotkan kita untuk belajar sekarang ini dengan media yang sudah begitu banyak, dan banyak sekali orang-orang bisa kita tanya, bahkan akal kita juga bisa menilai, paham-paham yang sesat itu bisa tergambar dengan nyata sekali, kok bisa-bisanya ada orang mengatakan begini, amalnya ada, sebenarnya Nabi SAW tidak pernah melakukannya, bisa saja kita melihat hal itu. Ya. Makanya kuncinya ketika kita melihat dalam dakwah ini banyak sekali umpamanya para da'i, kita bisa memilih kok. Ya. Seperti jelas saja dia menjelaskan hadisnya begini, penjelasan hadisnya tidak berbelit-belit. Ya. Kemudian dia selalu mengkaitkan pemahaman ayat dan hadis itu dengan pemahaman sahabat, begini penafsiran sahabat, dan itu menunjukkan bahwa mereka berjalan di atas yang benar. Ya. Tidak perlu juga bingung kita. Banyak sekali sekarang da'i-da'i yang menyeru kepada sunnah, ke akidah yang benar. Ya. Jelas yang dan terlihat dari sisinya dalam menyampaikan materi. Kemudian juga terlihat dari sisi bagaimana dia dalam menjawab pertanyaan. Kemudian hubungannya dengan para ulama. Ya, kita lihat. Dengan komunitasnya juga bisa kita lihat. Ya. Dan buku-buku yang direferensinya juga bisa kita lihat. Ya. Nah, dari hal itu kita bisa menilai. Untuk mengikuti pelajaran siapa yang harus kita ikuti. Tapi kalau kita lihat, dia selalu mengatakan pendapat saya, dan kira-kira ini hadisnya sudah jelas, kemudian dia pelintir pemahamannya karena bertentangan dengan budaya kita, ini jelas. Kita sudah melihat ini, bahwa orang ini tidak konsekuen dalam memahami agama dengan benar. Ya, tapi selalu mengelak-ngelak dari hayat dan hadis untuk melegalkan pemahaman yang diwarisi dari nenek moyang mereka. Ya, kita bisa nolak. Ya. Baik. Itu yang dapat kita bahas dengan sempat ini. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa menjaga kita dan berikan keberkahan kepada kita semua, membimbing kita untuk istiqamah di atas akidah yang benar dan selalu beramal sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Ya, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak atas bergabungnya antum semua pada hari ini, para pendengar dan juga para pemirsa. Terima kasih juga kepada teman-teman yang di studio Silensi dan juga studio mini Studio Imam Syafi'i. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.